Asri bersama Perdana Rekord Surabaya New Palapa akan mempersembahkan artis muda bertalenta. Tentunya artis yang satu ini kepingin ngopi samanya dengan Yeni Inka masih bersama New Palapa. Let's go.